Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang keempat dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah meninggalkan kemaksiatan merupakan bekal menuju akhirat. Meninggalkan kemaksiatan apabila dilakukan karena takut kepada Allah berdasarkan dalil yang sahih, maka ini akan menjadi pahala bagi seorang hamba. Sebaliknya, kemaksiatan apabila dilakukan seorang hamba, maka itu akan menjadi sayyi'ah, dosa yang membahayakan keselamatan dia di akhirat kelak. Dosa bertingkat-tingkat, dan dosa yang paling berbahaya adalah dosa yang mengekalkan pelakunya di dalam neraka apabila dia mati dan tidak bertobat dari dosa tersebut. Yang pertama adalah kufur besar atau kekafiran, yaitu menentang apa yang dibawa oleh seorang utusan Allah SWT, seperti menentang tauhid, mendustakan kenabian seorang Rasulullah, mengingkari syariat yang beliau bawa, padahal dia mengetahui bahwasanya itu adalah syariatnya, atau mengejek dan mengolok-olok Allah, Rasulnya, dan juga ayat-ayatnya, dan lain-lain. Allah berfirman, وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Dan orang-orang yang kufur dan mendustakan ayat-ayat kami, merekalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Al-Baqarah ayat 39. Yang kedua adalah syirik besar. Syirik ini lebih khusus daripada kekufuran. Setiap syirik adalah kekufuran, dan tidak setiap kekufuran adalah syirik. Allah berfirman, innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu annar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah SWT, maka sungguh Allah SWT akan mengharamkan atasnya surga, dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Al-Ma'idah 72. Yang ketiga adalah nifaq besar, yaitu menyembunyikan kekufuran di dalam hati dan menampakkan keimanan dengan lisan dan perbuatan. Orang munafik termasuk orang kafir, bahkan lebih besar dosanya daripada orang kafir yang menampakkan kekafirannya, dan di akhirat azab mereka lebih dahsyat. Allah SWT berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di lapisan paling bawah dari neraka, dan engkau tidak akan mendapatkan penolong bagi mereka. An-Nisa 145. Alhamdulillah yang telah memberikan kita petunjuk kepada Islam. Kalau bukan karena Allah SWT, niscaya kita tidak mendapatkan petunjuk. Semoga Allah SWT memberikan kita ketetapan hati di atas agama Islam ini sampai kita bertemu dengannya. Itulah yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaramu Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.